sia-sia. Bene bersedih, jawaban abang lo nanti. Uro terbayang, malam terlupa. Gaseh lo peprong lam hati. Ngeri jawaban, bejut keberban. Bene bersia, bene bersia.